والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد, pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa, yang di i'rab marfu', isim-isim yang marfu'. Telah lewat yang pertama fa'il, fa'il, kemudian yang kedua na'ibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khabar. Khabar disebutkan oleh mu'alif ada dua macam, khabar mufrad dan khabar ghairul mufrad. Ghair mufrad, mufrad ma laysa jumlah wa la syambihan bil jumlah. Khabar yang bukan jumlah, bukan juga yang serupa dengan jumlah, bukan jumlah, bukan juga serupa dengan jumlah, bukan jumlah, bukan jumlah ismiyah, bukan juga jumlah fi'liyah, bukan serupa jumlah, itu bukan jar majrur, bukan dzarf. Contohnya al-waladu na'imun. Dan khabar ghairu mufrad ada empat macam. Yang pertama jumlah ismiyah, contohnya ahmadu maluhu katsirun. Ahmadu maluhu katsirun. Maluhu katsirun ini jumlah ismiyah sebagai khabar untuk Ahmad, khabar mubtada pertama itu Ahmad. Atau contoh yang lain Aliun Abu Ghaniyun. Aliun ini mubtada, abuhu mubtada tsani, Ghaniyun khabar untuk mubtada tsani, mubtada yang kedua, khabar yang mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua dan khabarnya jumlah ismiyah sebagai khabar mubtada pertama. Di dalam jumlah khabar jumlah ismiyah, di mubtadanya ada dua. Mubtadanya ada dua, mubtada pertama, mubtada kedua. Dan khabar mubtada kedua dengan mubtada kedua dengan khabarnya sebagai khabar mubtada pertama. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada yang kedua dan khabarnya sebagai khabar mubtada pertama. Yang kedua jumlah fi'liyah, khabarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya al-maridu yad'ufu badanu. Al-maridu yad'ufu badanu. Orang sakit itu badannya lemah. Jumlah fi'liyah yad'ufu badanu dari fi'il dan fa'il ini sebagai apa? Khabar mubtada fi mahal raf'in khabaril mubtada. Yang ketiga al-jar wal majrur. Jar wal majrur sebenarnya alhamdulillahi. Alhamdulillah mubtada, dia jar majrur sebagai khabar. Kalau dirinci dia muta'alliq bi khabarin mahdhuf. Jar majrur muta'alliq dengan khabar yang terbuang. Akhirnya kainun maujudun mustaqirun al-dabir umum. Kain ada, mustaqir tetap, maujud ada. Dan yang hakikatnya khabarnya adalah yang terbuang, itu sebagai khabar. Kemudian rinci, khabar yang hakikinya adalah yang terbuang. Jar majrurnya muta'alliq dengan khabar mahdzuf. Demikian juga pada dzarf yang keempat. Dzarf, dzarf baik dzarf zaman ataupun dzarf makan. Contoh dzarf makan as-sama'u fawqana. As-sama' mubtada fawqa dzarf makan. Mansub 'ala dzarfiyah. Wa dzarf muta'alliqun bi khabarin mahdzuf. Dzarf muta'alliq bi khabarin mahdzuf, berkaitan dengan khabar yang terbuang. Takdirnya apa? Sama dengan takdir pada jar majrur, itu apa? Kainun atau hasilun atau maujudun atau mustaqirun. Ya as-sama'u fawqana, as-sama'u maujudatun fawqana. Atau as-sama'u mustaqirratun fawqana. Apa itu mustaqir? Mustaqir. Tetap. Bersama, artinya bersama-sama mustaqirun hasilun maujudun. Inun. Nah, kita lanjutkan. Qal muallif rahimahullah ta'ala, al-farqu bainal jumlatil fi'liyah wal jumlatil ismiyah fi tarkib. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam susunan. Al-jumlatil fi'liyah, jumlah fi'liyah, yajlisun waladu, yajlisun awladu, tarkudun bintu, tarkudun banatu. Pada jumlah fi'liyah, ketika fa'ilnya jama' fi'liyah tetap membentuk mufrad. Yajlisun waladu, yajlisun awladu, tarkudul bintu, tarkudul banatu. Dan jika fa'ilnya mu'annath, diberikan tanda mu'annath. Jika itu fi'il madhi, maka dengan ta' ta'nits. Jika itu fi'il mudhari, dengan ta' di awal fi'ilnya. Tarkudu, tarkudun bin. Ta' di itu ada di awal, tarkudu, menunjukkan fa'ilnya mu'annath. Arab jumlah ismiyah, al-waladu yajlisu, al-auladu yajlisuna, al-bintu tarkudu, al-banatu yarkuduna. Ketika jumlah, nah, jumlah ismiyah, ketika mubtada'nya jumlah, mubtada'nya jama', fi'ilnya juga ikut di dengan bentuk jama'. Dalam jumlah ismiyah, apabila mubtada'nya mufrad, fi'ilnya dengan bentuk mufrad. Mubtada'nya jama', fi'ilnya juga dengan bentuk jama'. Demikian juga mudzakkar mu'annatsnya, mubtada'nya mudzakkar, fi'ilnya dengan bentuk mudzakkar. Mubtada'nya mu'annats, fi'ilnya dengan bentuk mu'annats. Bedanya tadi pada itu jama'nya, ketika jama', perbedaan dalam antara jumlah ismi dan jumlah fi'liyah ketika jama'. Kalau jumlah fi'liyah, ketika fa'ilnya jama', fi'ilnya tetap dengan bentuk mufrad. Fi'ilnya tetap dengan bentuk mufrad. Adapun dalam jumlah ismiyah, ketika mubtada'nya jama', fi'ilnya ikut jama' dengan bentuk jama'. Al-auladu yajlisuna. Karena pada asalnya yang namanya dhamir, khususnya dhamir ghaib, itu biasanya kembali. Dhamir ghaib untuk orang ketiga itu biasanya punya tempat kembali sebelumnya. Yang dhamir ghaib, huwa, humahun, hiya, humahunna, ini biasanya punya tempat kembalinya, punya a'id kembalinya. Kembalinya ke sebelumnya. Pada asalnya namanya dhamir itu kembali ke sebelumnya. Di sini kalau pada jumlah fi'liyah, nah, al yajlisul auladu. Kalau dengan jamak yajlisuna, yajlisul, yajlisunal auladu. Kalau jamaknya kembali ke mana sebelumnya? Kan enggak ada. Kalau di kalau fi'ilnya dengan bentuk jamak, tidak ada tempat kembalinya sebelumnya. Beda pada jumlah ismiyah. Al auladu yajlisuna, ketika dengan bentuk jamak, wa jamaknya punya tempat kembali. Kemana tempat kembalinya? Ke al-aulad. Ke al-aulad. Ini pada asalnya. Pada asalnya namanya domir kembali ke sebelumnya. Kadang juga domir kembali ke setelahnya. Contohnya, kul huwallahu ahad. Huwa ini kembali ke setelahnya, Allahu ahad. Ya, pada asalnya, kaidah asalnya, kebanyakannya. Yang namanya kaidah biasanya dibangun di atas aglabiyah, lakariyah. Lebih banyak yang mayoritas. Pada asalnya dhamir kembali ke sebelumnya. Bisa difahami sampai di sini? Ada yang belum jelas? Apa? Sudah jelas. Dalam pembahasan tanda khabar sudah jelas insyaallah. Di muraja-muraja lagi ya. Kemudian yang berikutnya, kana wa khawatuha, kana dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Di antara isim marfu'atul asma adalah apa? Isim kana khawatuha, isim kana dan saudari-saudarinya. Kana wa khawatuha af'alun tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar. Kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il. Masuk pada mubtada dan khabar. Fatarfa'u al-awwala wa yusamma ismaha. Merafa'kan yang pertama, merafa'kan mubtada dan disebut sebagai isimnya. Mubtada menjadi isim kana atau isim saudara-saudara yang kana. Wa tansibu tsani dan manasabkan yang kedua itu khabar. Khabarnya dinasab. Wa yusamma khabaran dinamakan sebagai khabarnya. Khabar kana atau yang lainnya. Misal contohnya al-mubtada al-khabar Allahu alimun. Maryamu mujtahidatun. Al-waladani mujtahidani. Al-muslimuna sabiruna. Al-bintani mujtahidatan. Allah maha berilmu, Maryam rajin. Dua anak itu rajin. Kamu simun, mereka bersabar. Dua anak perempuan itu rajin. Sungguh-sungguh. Ini jumlah apa? Ismiyah, mubtada dan khabar. Yang merafakan mubtada apa? Amin ma'nawi, yaitu al-ibtida. Al-ibtida di awal kalam, di awal jumlah. Al-ibtida. Yang merafakan khabar? Mubtada. Yang merafakan khabar amil lafzi mubtada. Nah, setelah kemasukan kana, kana Allahu aliman. Yang tadinya alimun menjadi aliman. Kanat Maryamu mujtahidatan. Yang tadinya mujtahidun menjadi mujtahidatan. Kalau jenis sahana di sini terus mujtahidatun. Yang benar apa? Mujtahidatan sebagai khabar kan di nasab yang benar. Kana al-waladani mujtahidaini. Kana al-muslimuna sabirina. Mujtahidaini sabirina. Mujtahidani menjadi mujtahidaini. Isim musanna tanda nasabnya dengan ya. Kana al-muslimuna sabirina. Yang tadinya sabiruna menjadi sabirina. Jam mudzakkar salim. Tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan ya. Mansub sebagai khabar kana. Kanatil bintani mujtahidataini. Mujtahidataini menjadi mujtahidataini. Musanna mansub tanda nasabnya dengan ya. Di jumlah ismiyah mubtada khabar yang tadinya dua-duanya marfu, mubtada marfu, khabar marfu, setelah kemasukan kana atau saudara-saudaranya kana, karena kana punya banyak saudara yang kerjanya sama. Kerjanya sama masuk pada mubtada dan khabar. Merupakan mubtada dan mengasalkan khabar. Ya bila kana atau saudara-saudaranya kana masuk pada jumlah ismiyah, maka merubah hukumnya. Merubah hukumnya. Yang tadinya mubtada marfu dengan tidak, sekarang marfu dengan amil lafzi. Yang tadinya mubtada marfu sebelum kemasukan kan atau sedari kana, setelah kemasukan kan atau sedari-sedarinya kana, marfunya dengan amil lafzi, bukan amil ma'nawi lagi. Tapi apa? Yang merafakannya amil lafzi, itu kana atau sedari-sedarinya kana. Dan sebelum marfu sebagai mubtada, sekarang marfunya bukan sebagai mubtada, sebagai apa? Isim kana atau isim saudara-saudaranya kana. Dan khabar yang tadinya marfu sebagai khabar mubtada berubah menjadi mansub. Berubah menjadi mansub sebagai khabar kana atau khabar saudaranya kana. Bukan khabar mubtada lagi. Tapi apa? Menjadi khabarnya kana atau khabar saudari-saudarinya kana. Sebagai contoh misalnya Allahu alimun. Allah ini kita i'rab dengan mubtada marfu bil ibtida. Alimun khabarul mubtada marfu bil mubtada. Secara kemasukan kana, kana Allah aliman, kana in madhi naqis tarfa'ul isma dan sumul khabar bidun al-fath la mahala lahu min al-i'rab. Allahu ismu kana. Bukan di i'rab lagi sebagai mubtada, tapi apa? Isim kana marfu, marfu bikana. Yang menasab, yang merafakannya amilnya apa? Amilnya kana. Marfu. Wa alam darafi Allah ma'adzara ala. Aliman Khabar kana mansub. Khabar kana mansub. Yang menasabkannya apa? Kana. Wa ala nasb al fath' al dhahir ala akhir. Demikian seterusnya. Akhwatu kana, saudara-saudaranya kana yang kerjanya sama. Masuk dalam mutada dan khabar. Merubah hukum dan khabar. Mubtada menjadi marfu sebagai isimnya. Khabar menjadi mansub sebagai khabarnya. Wa akhawatu kana hiya, saudara-saudaranya kana, yaitu yang kerjanya sama. Amsa. Amsa dengan fi mubtada khabar yang mubtada fi masa. Tetapnya khabar bagi mubtada pada waktu sore. Asbaha. Kebutuhan khabar yang mubtada fi sabah, di waktu pagi. Khabar tetap bagi mubtada pada waktu pagi. Adha, di waktu apa? Duha. Duha. Dhalla, di waktu siang. Nahar, nahar. Bata, lailan, di malam hari. Sara, menjadi. Laisa, tidak, bukan. Wa ma zala, wa man faka, wa ma fati'a, wa ma bariha. Ini senantiasa terus menerus. Ini ma zala, man faka, ma fati'a, ma bariha. Diartikan apa? Terus menerus senantiasa. Karena asal maknanya bermakna nafi. Asal makna fi'il fi ini menunjukkan nafi. Kemasukan nafi, kemasukan nafi menjadi apa? Isbat. Misalnya zala, hilang. Hilang kan berarti nafi. Mazala, tidak hilang berarti apa? Ya, kan? Terus-menerus senantiasa. Ini. Dan seterusnya. Nah, demikian juga seterusnya. Madama. Apa? Selama. Ma, ma, masdariyah. Ya. Ma berdama, ma masdariyah. Kan? Selama. Ma dama, selama. Wa tusamma af'alan naqisah, dinamakan dengan af'al naqisah. Fi'il fi'il ini sebenarnya af'al naqisah. Dia tidak cukup hanya dengar dengan marfu, butuh juga apa? Mansubnya. Af'al naqisah. Kadang-kadang juga berubah menjadi apa? Tamah. Kalau menjadi af'al tamah, cukup dengan marfu'nya saja. Tidak butuh mansubnya. Tidak ada mansubnya. Di af'al naqisah dia butuh dua. Butuh marfu dan mansub. Marfu sebagai isimnya. Mansub sebagai khabarnya. Terkadang berubah menjadi apa? Af'al tamah. Kalau di af'al tamah, hanya cukup dengan marfu'. Tidak butuh mansubnya, tidak ada khabarnya. Ini akan dipelajari kitab yang di atas ini, insyaallah. Yang pertama. Di sini yang dipelajari yang af'al naqisahnya. Ini dia masuk dalam mutada dan khabar. Marfakan mutada sebagai isinya, manasabkan khabar sebagai khabarnya. Ismu kana. Isim kana ada dhahir dan dhamir. Ada yang zahir, zahir dan domir. Oh, di sini sebutkan kana naqis dan kana tamah. Isim kana ada yang zahir dan domir. Apa isim zahir? Berulang terus ini sama. Zahir pada bab fa'il, na'ibul fa'il, mubtada. Kalau dari awal sudah dihafal, lewat terus semakin mungkin. Apa ma dalla ala samanna. Domir ma nada an zahirna. Kalau isim kana zahir, kana Allahu sami'an basira, kanatil banatu mujtahidatin. Allah sebagai isim, kana marfu, sami'an sebagai khabar, kana marfu, basiran sebagai apa? Na'at, sifat na'at untuk sami'an. Na'atul mansub, mansubun itu. Kanatil banatu mujtahidatin, al-banatu sebagai isim, kana marfu, Tanda rafa'nya apa? Dhammah adh-dhahir 'ala ini anna jam'ul mu'annats salim. Mujtahidatin khabar kanat. Khabar kana mansub dan nasabnya apa? Kasra. Di anna jam'ul mu'annats salim. Dan yang dhamir kuntu 'aliman. Kuntum khair ummah. Kuntu maridan. Kanu zalimin. Dhamir saya lihat sebenarnya dhamir mabni. Semua dhamir mabni. Sebenarnya i'rabnya i'rab mahalli. Misalnya kuntu apa? Kuntu kana fi'il madhi mabniun 'anas sukun. Hatta dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala nadham fi mahalli raf'in ismi kana. Di mabni 'ala dham di tempat rafa sebagai isimnya kana. Demikian juga kuntum mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismi kana. Ana qaul mabni 'ala sukun, qaul akhar mabni 'ala dhamm. Ada yang menganggapnya satu kuntum, atumnya saat dianggap satu, ada yang dipisah, misah. Dhamirnya tak asalnya mim tanda jamak. Tinggal yang mana yang mudah. Yang mudah saja. Yang ini kalau dhamir i'rabnya i'rab mahal mabni di atas apa? Umum fi mahali raf'in ismi kana. Fi mahali raf'in mubtada, fi mahali raf'in fa'il dan seterusnya. Karena di sini terangkan kembali ada dua nakisoh dan tamah. Dan yang kita sebutkan nakisoh dan tamah. Nakisoh ma tahtaju ila ismin wa khabar. Nakisoh yang butuh dua, butuh isim dan butuh khabar. Tamah ma yahtaju ila fa'in, butuh fa'in saja, butuh isim dan butuh fa'in. Tidak butuh khabar. Contoh yang karena nakisoh, karena Muhammadun nabiyyan. Kana Muhammadun nabiyyan. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah seorang yang taat. Muhammad adalah seorang nabi. Contoh yang tamah, dia hanya butuh fa'il tidak butuh khabar. Kaifa kana 'aqibatul mukadzibina? Wa ma lam yasha' lam yakun. Bagaimana kesudahan para pendusta, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Lam yakun, sin lam yakun karena tamah, dia hanya butuh fa'il tidak butuh khabar. Nah, ikhwani fid din wafakani Allah iyakum, di antara marfu'an asan adalah isim kana dan sedarinya. Isim kana dan sedarinya. Kana ini adalah fi'il af'al naqisah. Masuk pada mubtada dan khabar. Marfu' mubtada sebagai isinya. Menasabkan khabar sebagai khabarnya. Nah, terkadang juga kana digunakan kana tamah. Apabila kana tamah maka dia hanya butuh fa'il, tidak butuh khabar, tidak butuh mansub. Tamrin, latihan adkhil kana fil jumlatih. Masukkan kana pada jumlah yang akan datang. Siapa tahu tadi? Ndak satu. Al waladani maridani. Masukkan kana. Kana al waladani maridaini. Nah. Kana al waladani maridaini. Yang tadinya marfu dengan alif jadi mansub dengan ya. Musanna. Isim musanna marfu dengan alif mansub dengan ya. Al muslimuna sabiru saimuna. Kana muslimina. Kok diberubah mubtada-nya? Kana muslimuna saimuna. Nah, kana al muslimuna saimuna. Yang berubah hanya khabarnya ya. Mubtada-nya tetap marfu. Walaupun marfu-nya berbeda. Yang pertama marfu dengan amil maknawi. Sekarang setelah kemasukan kana marfu dengan amil lafzi. Ini kana al muslimuna sa'imina. Al waladani yarkudani. Kana al waladani يرقدين. كان الولدان يرقدين. يرقدين أتى تركديني. يرقدين. Perhatikan, itu isim atau huruf? Yarkudani isim atau huruf? Musana atau jamak itu? Ulangi lagi, sekali lagi yang benar. Al-waladani yarkudani. Masukkan kanan. Kan al-waladan. Kan al-waladan yarkuda. Apa? Apa ini benar? Yarkuda, karkuda, yarkuda ini, karkuda ini. Apa? Apa yang benar? Pendapat yang terakhir apa? Yarkuda ini. Yarkuda ini. Ada pendapat yang lain belakangnya? Al-waladani, yarkudani. Belakangnya? Masukkan kanan. Hanya buku. Tadi jawaban yang pertama, kan al-waladani, yarkudani. Ada jawaban yang lain atau sama? Hah? Sepakat? Sebelahnya? Apa? Dibuang nunnya? Kenapa dibuang nunnya? Apa? Tanda nasabnya apa? Kenapa tanda nasabnya harfun nun? Nah, kenapa dia tanda nasabnya harfun nun sebagai isim mutsanna, sebagai apa? Alhamdulillah, homsa tanda nasabnya dengan membuang nun. Nah, ini jawaban yang kedua. Karena ladan yar kuda, atau ada jawaban yang ketiga? Ustaz. Yar kuda ini. Karena waladani yar kuda ini. Sama dengan pendapat yang pendapat yang lain yang ketiga. Muhammad. Biar kudain sudah tiga. Tiga orang sepakat karena ulang biar pendapat jumhur. Kalau pendapat yang lain. Apa? Tarkuda. Apa? Tarkuda. Tarkuda. Dibuang nunnya. Kenapa? Salkom. Kenapa kayak dirubah jadi tak? Tarkuda. Apa? Al-waladan mudzakkar. Al-waladan mudzakkar. Apa? Pertanyaannya. Yarkudani, antum jawab apa? Ya atau ta? Iya, kenapa jadi berubah jadi ta di sini ya? Kenapa antum berubah jadi ta? Padahal di sini ya. Apakah mutanah berubah jadi ta? Di ini sudah mutanah. Sebelum kemasukan kanan sudah musana. Kenapa setelah masukan kanan berubah jadi ta? Tarkuda. Pendapat yang lain? Jawaban yang lain? Kenapa yarkudani? Bukannya mansuk? Karena dia harus jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah. Nah, mahsan babar. Yang benar kan al-waladani yarkudani. Al-waladani yarkudani tidak ada perubahan. Kenapa yarkudani tidak berubah? Karena yarkudani jumlah fi'liyah. Fi mahalli nasbin khabar kana. Enggak perlu dibuang nunnya, karena enggak perlu dibuang. Tidak kemasukan ambil nasab. Tidak ada nawasib anlan idan kai masuk. Karena bukan nawasib, bukan yang menasa unit mudhari. Karena bukan termasuk nawasib. Fi'il mudhari tetap marfu. fi'il mudhari' tetap marfu' li tajarrudi minan nasib wal jazim. Wal jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'ilnya fi mahalli nasbin khabar kan. Fi mahalli nasbin khabar fi mahalli bi. Iya, fi mahalli. Ini yang terjadi perubahan rafa' jadi nasab itu kalau khabarnya mufrad. Kalau khabarnya ghairu mufrad tetap aja enggak berubah, dia hanya di i'rabnya fi mahallin. Fi mahalli, kalau misalnya khabarnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah tetap ya fi mahalli nasbin khabar kan. Ketika ghairu mufrad Ustaz ya, ghairu mufrad ketika musnadkan dia tidak berubah. Berarti termasuk dhorof jan majrur yang muta'alliqnya nanti yang ta'alliq bi khabar mahdhuf bi khabar kana mahdhiru mustaqirron. Kalau tadi kan dia takdirnya mustaqirun sebelum masukkan kana, setelah kemasukan kana mustaqirron atau maujudan atau kainan, ditakdirkannya juga apa mansub muta'alliq. Ada lafadznya secara zahir tidak berubah. Berikutnya fi baiti ustadun. Kana fi baiti ustadun. Nah. Istilah zahir tidak ada perubahan, hanya takdirnya, muta'alliqnya. Fi baiti jar majrur muta'alliq bi khabar kana mahdhuf takdiruhu maujudan kainan dan seterusnya mustaqirran. Al bintani nasyitani. Kana al bintani nasyitani. Ulangi, albintani nasyitatan. Kana albintani nasyitatan. Tetap, ya alif. Tidak ada berubah. Sebagai jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Nasyitatan. Tidak ada jawaban yang lain? Albintani nasyitatan. Saudara antum yang menjawab tetap tidak ada perubahan setelah mesin kanan. Kana albintani nasyitatan. Karena nasyitatan jumlah fi'liyah. Untuk sepakat atau ada pendapat lain? Semangat, masih ada semangat rajin. Masih ada ini. Masukkan kana. Kana albintani masih sotai. Nah, masih sotai. Fiilnya tambah tak anis. Kana til bintani masih sotai. Nah di sini bukan fiil ya, isim. Nasi tota menjadi nasi tota ini. At-tullabu yata'allamuna. Oh nomor berapa kan? Ada 11. Nomor 6. Oh aliyun akhuka. Kana aliyya kana aliyun akhuka. Kana aliyun akhuka. Nah. Masih ada berapa nomor? 7 sampai 20 wajibul isi. PR-nya dikumpul. PR-nya dikumpul. Masukkan kana ya, kalau ada perubahan dirubah. Kalau enggak ada perubahan ya enggak usah dirubah, masukkan kana. Ini kita nisekuter. Alhamdulillah.